بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه فلا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد معاشر الإخوة رحمني الله إياكم سمق الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengajak kita sejenak untuk mengingat kembali perihal contoh doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tentunya di dalam doa yang diajarkan Nabi syarat akan makna yang demikian mendalam. Tidak hanya membaca doa yang dibaca Nabi merupakan bentuk ittiba', dan bahkan akrab untuk lil ijabah, lebih dekat untuk terkabulkannya doa. Tapi dalam setiap doa yang dibaca Nabi ada makna yang demikian kuat dan mendalam yang mengajarkan kepada kita untuk lebih mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sebuah bukti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang beliau baca terkumpulkan sisi-sisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Contoh yang pertama di halaman 10 pada tanda bintang yang pertama ada contoh doa. Yang disebutkan dari Sahih Ibn Hibban rahimahullah ta'ala min hadithi Abdullah ibn Buraidah عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول. Perhatikan suatu saat Nabi mendengarkan untaian doa, lafaz-lafaz doa yang dibaca oleh salah seorang sahabatnya. Dan Nabi sangat mengagumi untaian doa-doa yang dibaca orang ini. Apa yang dia ucapkan? Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka antallah la ilaha illa anta la ilaha illa anta Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini subhanallah penggalan doa atau mukaddimah doa yang kemudian Nabi mensifatinya dengan sifat yang sangat menakjubkan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sejenak Nabi mendengarkan sabda ini kemudian beliau berkata, laqad sa'ala Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'a bihi ajab. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila nama itu disebut ketika meminta kepadanya a'ta, niscaya Allah akan berikan. Wa idza du'iya ababila dia berdoa dengannya bihi ajaba, niscaya akan diijabahi. Subhanallah, sederhana tapi menjadi doa mukaddimah yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza su'ila bihi a'ta wa idza du'a bihi ajab. Orang meminta doa dengan membaca ini, Allah akan kabulkan. Dan ini kalau kita memahami untaian lafaz-lafaznya, subhanallah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu dengan aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak yang wajib disembah selain Engkau. Al-Ahad As-Samad, Engkau adalah yang Maha Esa. Engkau lah yang kepadanya bergantung semua urusan. Alladhi lam yalid wa lam yulad, yang tidak pernah yalid beranak, apalagi tentunya wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan satu pun tidak ada tandingan baginya. Coba perhatikan ma'ani tauhid dan mengisyaratkan bagaimana kuatnya tauhid para sahabat yang hanya meminta kepada Allah dan bersaksi dengan uluhiyah, bahkan dengan menyatakan la ilaha illa anta al-ahadus samad. Subhanallah, mukaddimah doa yang demikian mendalam. Berikutnya, wa fi jami' at-Tirmidzi wa sahih al-Hakim bin hadits Sa'd bin Abi Waqqas 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'watu dhinnun ila da'a wa huwa fi batnil hud. Doa Zinnun. Siapa Zinnun? Siapa Zinnun? Nabi Yunus. Bayangkan seorang Nabi, seorang Nabi yang melakukan sebagaimana kita baca, tapi kemudian Allah memberikan balasan yang seperti ini. Lalu bagaimana dengan hukuman yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang zalim di kehidupannya? Dan perhatikan doa. Dan ingat bahwa ada kalanya doa itu berada dalam untaian zikir. Dan dalam untaian zikir ada makna doa. Perhatikan apa yang dibaca oleh beliau ketika beliau berada di perut ikan. pada kondisi yang subhanallah. Coba bayangkan seorang nabi berada di kegelapan, bahkan kegelapan yang paling gelap, laut tambah mendalam, tambah ke dalam tentunya tambah gelap. Ini lautnya. Bagaimana seorang nabi berada dalam perut ikan yang demikian gelapnya tentunya, tidak ada cahaya. Yang kemudian ikan itu berada di dalam lautan dan dalam masa yang panjang. Cobaan yang demikian berat terhadap Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dan yang dia baca subhanallah, doa persaksian, dan ini ada makna doa. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minal zalimin. Yang sehingga diingatkan oleh para ulama, rintihan orang yang mengakui dosa kepada Allah itu sangat Allah cintai. Orang yang mengadukan kesalahannya kepada Allah sangat Allah cintai. Sebagaimana Nabi Allah Yunus, dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sembahan yang hak, yang wajib disembah selain engkau. Maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Tersirat mana doa dari seorang hamba, permohonan ampun kepada Allah, taubat seorang hamba kepada Allah. Dan tentunya ada permohonan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan. Allah Maha tahu ketika seorang hamba itu berzikir. Dan yang sangat Allah cintai adalah ucapan-ucapan orang-orang yang memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas Allah mengingatkan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Maka dalam doa ini juga sebagaimana kita ingatkan syarat akan makna yang demikian mendalam. Yang sehingga kata Nabi, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattu illa istajab Allahu lah. Yang tidaklah seorang muslim meminta dengan doa ini dalam perkara apapun kecuali Allah akan kabulkan. Menghiasi lisan kita sebelum doa kita panjatkan, menghiasi istighfar kita di saat-saat sebelum kita memohon kepada Allah. Bahkan mungkin bisa sepanjang hari di antara yang menghiasi lisan kita adalah la ilaha illa an subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sebagaimana Nabi Yunus sedemikian lama menjadikan doa ini sebagai zikir, yang akhirnya dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau, mengembalikan. Dan ketika kembali kepada kaumnya, Allah berikan keadaan yang lebih menyenangkan lagi. Ternyata kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami kesulitan baca doa ini. Esok pagi, esok hari insyaallah surah Al-Fal. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. La ilaha illallahul azimul halim. Ini yang pertama panggilannya. Dan perhatikan setiap doa, setiap lafaz yang disebutkan dengan nama-nama Allah dan kandungan makna dari setiap nama Allah yang akan senantiasa berkesesuaian dan berkaitan erat dengan makna dari setiap nama. Karena nama Allah bukan sekedar nama. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil kirim. Mungkin kita bertanya, mana doanya? Segera mengingatkan, tidak ada yang lebih Allah cintai di antara keadaan seorang hamba selain dia mengakui kesalahan dan bertaubat kepada Allah. Di antara zikir yang Allah cintai ketika hamba ini muji Allah, lisannya banyak memuji Allah, ini sangat Allah cintai. Untuk mendekatkan pemahaman, dan tidak akan sama tentunya, tapi sedikit mengingat di masa kehidupan para syuara, orang-orang ahli syair, ketika mereka mulai menipis perbekalannya, kantongnya mulai tipis, itu cukup dengan mereka merangkaikan kata yang berisi pujian dan sanjungan kepada orang kaya atau kepada penguasa atau kepada umara. Dia nukilkan untaian kata yang isinya pujian, sehingga dengan aja dia dapat imbalan. Watak dasar manusia suka disanjung. Ini untuk mendekatkan, bukan menyamakan, dan tidak akan sama tentunya. Hanya untuk mengingatkan dalam sebuah keadaan yang lebih dahsyat tentunya. Karena Allah sangat cinta ketika Allah itu dipuji. Apalagi dipuji dengan penyebutan kalimat-kalimat yang Allah cintai, yang bahkan sekira kalimat ini menjadi kalimat yang terakhir dia ucapkan dakhal al-jannah. La ilaha illallah. Apabila mengiringi, atau bahkan mengiringi dari kalimat yang agung ini, kalimat tahlil ini, dengan menyebut nama-nama Allah yang penuh tentunya pujian dan sanjungan, dan menyebutkan sifat-sifat yang lainnya yang menunjukkan kekuasaan Allah yang demikian besarnya, ini sangat dicintai Allah. Maka seperti ini tentunya, kesulitan apapun yang ada pada hamba ini, Allah akan mudahkan. Tanpa pun hamba ini menyebut kesulitannya, Allah Maha tahu apa yang Allah harus lepaskan ikatan-ikatan kesulitan dari seorang hamba. Dan kiranya tertunda, maka kita harus berhusnudzan. Kiranya mungkin Allah mencintai dan suka tentunya untuk kita lebih banyak lagi memuji Allah, memuji Allah. Mungkin selama ini kita lalai sehingga tidak setiap pujian kepada langsung sebagaimana arti doa tidak akan mungkin langsung ada kalanya untuk terkabulkan. Atau mungkin ada kalanya kita banyak menyebut nama Allah tapi lewat begitu saja, hati tidak mengiringi dengan sebuah kekhusyuan sebagaimana yang kita uraikan. Coba perhatikan, la ilaha illallahul azimul halim, tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah al-azim, yang sangat maha agung. Al-halim, yang sangat maha lembut. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah Rabbul Arshil Azim, yang menguasai arsh yang sangat besar. Makhluk yang paling besar itu arsh. Makhluk yang paling besar dan paling berat itu arsy. Bagaimana kita ini bumi, kita membandingkan diri kita dengan bumi, subhanallah, kecil, tidak ada artinya. Bumi dibandingkan, katakan mungkin dengan planet-planet yang lainnya, ketika kita melihat mungkin seperti apa yang dicontohkan gambaran bagaimana antariksa, kecil keadaan bumi. Dan pertemuan terakhir berapa yang di Madinah itu, yang di ruangan yang berhasil ditempungkan tempat atau jarak yang paling tinggi antara dunia dengan tempat yang paling tinggi, berapa? Di Madinah ada ruangan di pelajaran Al-Asma'ul Husna, kalau kita umrah kita masuk ke ruangan itu, dinampakkan audio visual bagaimana kecilnya makhluk. Sekian miliar kilometer jarak yang berhasil ditemukan. Wallahualam, saya lupa. Jangankan bumi, apa yang mungkin dikalahkan, dikatakan dengan galaksi ini yang mungkin seandainya benar berada dalam galaksi Bima Sakti, ternyata di sana ada sekian banyak galaksi. Dan kemudian dikatakan itu masih langit dunia, belum menyentuh langit yang pertama, belum langit yang kedua, belum langit yang kedua, ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh. Dan seandainya semua langit dibandingkan besarnya tujuh langit ini, subhanallah, dengan kursi yang Allah sebutkan, yang Allah ciptakan salah satu makhluk Allah yang sama juga fakir kepada Allah, namanya makhluk semua fakir kepada Allah. Itu subhanallah seperti membandingkan tujuh lapis langit ini, tujuh tingkatan ini, dibandingkan dengan besarnya kursi seperti seonggok, sepotong, seperti gelang yang dilemparkan di gurun, yang tentunya tidak ada artinya dan demikian kecilnya. Demikian pula ketika membandingkan kursi dengan arsy, subhanallah, yang sudah sedemikian besarnya kursi dibandingkan dengan arsy, sebagaimana orang melempar seperti gelang di gurun. Subhanallah, demikian kecilnya. Dan arsy makhluk Allah yang paling besar. Maka di antara doa yang kita baca di pagi hari itu dengan menyebut nama arsy, dengan menyebut arsy dan beratnya, yaitu subhanallah bihamdih adada khalqih waridha nafsih wazinata arshih. syaratnya harus. Maka di sini Allah mengabarkan atau disebutkan dalam doa ini, La ilaha illallah Rabbul arsyil azim, yang menguasai arsy yang besar. Dan arsy sama dengan kita, fakir kepada Allah. Namanya makhluk pasti membutuhkan Al-Khaliq. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Diulangi lagi. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Besok pagi hafalkan insyaallah ya. Atau sudah hafal? Tiga penggalan doa. La ilaha illallah, ini yang paling kita hafal tentunya ya. La ilaha illallahul azimul halim, ini yang pertama. La ilaha illallahul azimul halim. Berikutnya yang kedua, La ilaha illallah, sama mukadimahnya, Rabbul arsyil azim, yang kedua. Yang ketiga, La ilaha illallah. Kemudian apa? Rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil kirim. Tiga penggalan lafaz doa yang sangat dicintai Allah dan akan tersingkap kesulitannya dibaca oleh seorang hamba apabila dia membaca doa ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya, wa fi musnadil Imam Ahmad, ini hanya contoh dari sekian banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Sebenarnya tidak perlu untuk kita mengarang doa-doa lagi. Sebenarnya sudah dicukupi oleh Nabi dengan doa yang sekian banyak, tapi kita lalai dan lalai. Seakan-akan doa dengan apa yang kita sebutkan itu langsung, ya Allah saya pengen demikian ya Allah, seakan-akan itu adalah sebuah doa yang sudah pas. Sekian lama membujang, doa yang paling pas, ya Allah saya ingin istri yang salehah umpamanya. Masya Allah, lupa di sana ada mukaddimah-mukaddimah doa yang kalau dia baca, masya Allah, sulitnya rizki. Karena cinta itu rizki. Cintanya wanita itu apa? Rizki seperti harta. Sebagaimana Rasul mensifati cintanya Khadijah, dikatakan inni ruziqtu hubbaha. Aku diberikan anugerah rizki cintanya Khadijah untukku. Masya Allah. Mungkin sekian lama dia tidak mendapatkan istri, musibah baginya, kesulitan, merasakan bagaimana beratnya hati doanya ini. Mungkin demikian. Ada kalanya kita mungkin memanggil doa, ya itu yang paling pas. Kesulitan, ya Allah, bebaskan saya dari utang mamanya. Dan kan ada doa, doa yang diajarkan oleh Nabi. Dan beragam doa. Berikutnya, doa ketenangan. Doa yang bahkan dikatakan oleh Nabi di dalam penghujung hadis, Ya Rasulullah, ala nata'allamuha? Qala bala, bal yambaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Ketika ada seorang sahabat berkata, Ya Nabi, tidakkah kita pelajari doa ini? Kata Nabi, bala, bahkan orang yang mendengarkan doa ini hendaknya belajar doa ini. Nabi sudah berwasiat, bala yambaghi liman sami'aha ayyata'allama. Bala, benar. Dan semestinya orang yang mendengarkan hadis ini, doa ini, mempelajarinya. Apa doa itu? Doa yang akan menghilangkan kesedihan. Atau ketika seorang dalam rasa, dalam keadaan gundah gulana, beragam problema. Maka ketika dia mengucapkan, walaupun ini mungkin sering kita baca, saya yakin sebagian antum sudah menghafalkannya, Allahumma inni abduk ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabin أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. سبحان الله. Antum dengar doa ini, ikhwan? Sudah antum dengarkan? Sudah antum dengarkan? Apa kata Nabi? Bala yambagi liman sami'aha ayyata'allamaha. Tambahan hafalan doa untuk antum ya, insyaallah. Pada sesi yang pertama esok insyaallah kita akan coba. Nah, mungkin ada ikhwan yang mau setoran. Kalau tidak, saya minta setoran dari antum insyaallah. Satu ataupun dua ikhwan membacakan doa ini esok insyaallah. Karena kita sudah mendengarkan bala yang beri liman sami'aha ayata'allama. Doa yang menakjubkan. Doa bagaimana pengakuan seorang hamba di kondisi yang paling lemah. Ini namanya doa yang penuh dengan makna inkisar. Subhanallah. Kemudian pada pasal yang berikutnya, ini hanya menyebutkan contoh doa yang mengingatkan kepada kita bahwa doa itu syifa. Doa itu apa? Syifa. Dan lebih bermakna doa itu tidak hanya sebagai syifa, tatkala doa itu Nabi yang mewariskan, yang mengajarkan. Benar, segera dia berdoa walaupun mungkin tidak membaca doa yang dibaca Nabi, itu juga doa dan memiliki makna. Tapi akan lebih mendalam artinya kalau doa yang kita baca dengan mengikuti apa? Doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, beliau mengajak kita untuk memahami dalam sebuah keadaan doa yang ada kalanya terhambat. Dikatakan oleh beliau, bisa jadi doa yang dia panjatkan pada halaman 11, idza kana ad-du'a'u fi nafsihi ghairu salih, mungkin ternyata apa yang dia minta kepada Allah sebenarnya doa yang tidak baik. Ada orang meminta kepada Allah, tapi sebenarnya apa yang dia minta tidak pas. Apalagi doa yang memang doa yang bukan sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Atau berikutnya, seorang yang memohon kepada Allah, tapi dia tidak bisa mengumpulkan, menselaraskan antara hati dengan lisannya tatkala memohon kepada Allah. Ini kondisi yang kedua yang menjadikan mungkin terhambatnya permohonan kita. Atau berikutnya, au kana thamma mani'un min al-ijabah lam yahsul al-asr, yaitu ada sebuah penghalang sehingga doa yang dia panjatkan tidak berhasil atau belum Allah kabulkan. Ada penghalang. Dan tentunya dengan dosa yang ada pada kita, kita tahu cukuplah itu sebenarnya sebagai penghalang yang sangat kuat. Makanya wajar apabila seorang hamba di antara yang paling dia banyak baca dan dia jaga seharusnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, apa kiranya yang bisa menjadikan doa itu Allah kabulkan? Setelah tadi disebutkan bagaimana perihal sifat-sifat doa, bagaimana caranya, tapi kita perlu kejujuran doa dari makna yang lainnya. Apa itu? Dikatakan oleh beliau bahwa pada halaman 12, walaqad dallal aqlu wan naql wal fitr ala anna at-taqarruba ila rabbil alamin. Kata beliau, sebenarnya secara akal, secara rasio, terlebih lagi tentunya adanya dalil-dalil yang jelas, demikian pula secara fitrah, bahwa jujur mendekat kepada Allah, ada upaya seorang hamba yang mendekat kepada Allah Rabbul Alamin, dan jujur dia meminta keridhaan Allah, mencari ridha Allah dalam semua urusan, dan dia senantiasa berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, ini kesemuanya, tiga bentuk ini secara akal, nakal dan fitrah, ini menjadi sebab yang paling kuat pengaruhnya. Min a'zamil asbabil jalibah likulli khair. Merupakan sebab yang paling kuat pengaruhnya. Yang akan mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan tidak mesti dari apa yang kita minta. Mungkin Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik. Yang tidaklah hal itu kita minta. Tapi Allah mengetahui apa yang lebih baik daripada yang sekedar dia minta. Caranya? Tiga. Yang pertama, jujur dalam kehidupan ada upaya taqarrub kepada Allah. Apa bentuk taqarrub yang paling Allah cintai? Yang paling Allah cintai sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Tidak ada yang lebih Allah cintai ketika seorang hamba mendekat kepada Allah melebihi daripada upaya seorang hamba melakukan apa yang Allah wajibkan untuknya. Ini yang paling pertama. Dan kejujuran di dalam taqarrub kepada Allah mengiringi berikutnya sebagaimana sifat-sifat para wali Allah mendekat kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah bin nawafil. Ini upaya bertaqarrub kepada Allah. Subhanallah. Kalau ada upaya bertaqarrub kepada Allah dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, menjaga perkara yang wajib. Perkara wajib banyak. Semua yang berhukum wajib adalah perkara yang paling Allah cintai untuk diperhatikan dalam kehidupannya. Dan berikutnya, bentuk taqarrub berikutnya kata Nabi, yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang mustahab. Ini yang pertama. Yang kedua, jujur dalam kehidupan ini, kita ini ingin mencari ridha Allah. Makanya ada kalanya Allah itu ridha kepada seorang hamba di luar praduga seorang hamba. Ternyata ada sebuah amalan yang mungkin sangat sederhana kuantitasnya, tapi telah demikian berkualitas di sisi Allah, sehingga dengannya Allah ridha. Sebagaimana ketika Allah ridha kepada seorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Jujur mencari ridha Allah. Yang ketiga, yang terakhir. Ingin doa kita mendapatkan ijabah. Atau mungkin Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kata Imam Ibnul Qayyim, berbuat baik kepada manusia. Meruan baik kepada manusia. Dan ini subhanallah, akan membentuk karakter seorang yang santun kepada saudaranya, yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya, yang tidak sombong kepada saudaranya, dan perkara-perkara yang menjadikan seseorang menjaga al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Baik, kita cukupkan insyaallah, kita lanjutkan ba'da salat isya insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.